FIFA. Aku FIFA. Ada kejutan di tutup botol. Aku FIFA. Aku FIFA. Ada hadiah tak terduga untuk semuanya. Semuanya. Ada mobil, emas, HP, dan uang miliaran. Aku FIFA. Murni sehat alami. Aku FIFA.